dari Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullah, masih membahas tentang pembahasan tentang bertetangga. Hah? Pembahasan tentang bertetangga. Ya. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, pembahasan tentang bertetangga merupakan perkara yang sangat ditekankan dalam urusan agama ini. Perkara yang sangat ditekankan dalam urusan agama ini. Kenapa? Dikarenakan berdasarkan hadis yang lalu, bahwasanya Jibril selalu berwasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Jibril alaihissalam selalu berwasiat untuk berwasiat kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini satu sisi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mazala jibrilu alaihi salam yusini bil jar, mazala jibrilu alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Dalam hadis Aisyah berkata dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mazala Jibril terus menerus malaikat Jibril yusini berwasiat kepadaku, terus menerus malaikat Jibril berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta wanantu annahu sayuwarithu, sehingga aku menyangka tetangga akan dapat warisan. Di sini syahid, dalil di mana perkara tetangga perkara yang penting, karena malaikat Jibril selalu berwasiat, berpesan kepada baginda Nabi alaihi salat wasalam, berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, ini perkara yang disebutkan oleh para ulama, nabbaha bidzalik alal huquq. Di sini disebutkan dalam Faidul Qadir, hadis ini menunjukkan nabbaha bidzalik alal huquq. Ini menunjukkan peringatan untuk menjaga hak-hak tetangga. Ya. Hal ini menunjukkan peringatan untuk menjaga hak-hak para tetangga. Ya. Barakallahu fikum. Lalu kata imam di dalam Faidul Qadir, وَإِذَا تَأَكَّدَتْ بِالْأَسْبَابِ فَعَظَّمْ وَحُرْمَةُ الْجِوَارِ وَهُوَ قُرْبُ الدَّارِ. Maka semakin kuat perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, nah, karena قُرْبُ الدَّارِ, orang yang paling dekat rumahnya, paling dekat rumahnya adalah tetangga. Semakin dekat, semakin besar untuk semakin kita jaga haknya. Faqad anzala bidzalik manzilatar rahim, sampai didudukkan seperti rahim. Ya. Kalau kita punya adik, punya kakak, saudara rahim. Ya. Kalau kita punya saudara laki-laki, kita punya anak sepupu, lebih jauh, kerabat namanya. Demikian pula tetangga, semakin dekat dengan rumah kita, semakin besar hak yang harus kita jaga. Barakallahu fikum. Ini perkara yang pertama. Dibawakanlah Imam Bukhari bahwa menjaga hak tetangga perkara yang besar urusannya. Sampai-sampai dikesankan oleh Nabi seolah-olah tetangga ini akan dapat waris karena seringnya berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana keluarga, antum punya adik, punya kakak, hubungan sangat dekat. Tidak boleh berbuat jelek kepada adik dan kakak kita. Orang yang paling dekat dengan kita, ya, harus dijaga, lebih diperhatikan. Walaupun kepada orang lain juga tidak boleh menyakiti, namun tidak lebih pantas. Kalau kepada orang lain berbuat baik, masa berbuat jelek kepada saudara yang sendiri, adik kakaknya sendiri, tidak pantas. Orang yang paling dekat harus paling kita sayangi. Sebagaimana pula tetangga, sebagaimana pula tetangga. Makanya dalam hadis nanti ketika ditanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepada tetangga? Yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya. Semakin dekat bertetangga, semakin berhak untuk semakin kita berbuat baik dan menjaga dari berbuat jelek. Yang kedua, berbuat baik, pembahasan tetangga, bertetangga ini perkara penting. Karena dihubungkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Berbuat baik kepada tetangga ini dikaitkan, dihubungkan dengan urusan iman. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Berbuat baik kepada tetangga ini urusan penting. Karena dihubungkan kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana hadis ya yang dibawakan oleh Imam Bukhari, an Abi Syuraih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan. Ya, dibalas amal-amal kita. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir? Ya, maka Nabi mengatakan falyuhsin jarahu, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis Bukhari ya, dan hadis ini juga hadis Muslim ya. Maka berbuat baiklah kepada tetangganya ya. Disebutkan di antara makna berbuat baik bissalam mutafaqidan halahu, berbuat baik kepada tetangga seperti apa? Bissalam mutafaqidan halahu, dengan mengucapkan, melakukan perkara keselamatan, ucapan atau perbuatan yang menyelamatkan kepada tetangga. Mutafaqidan halah, selalu berusaha mengetahui keadaannya, apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, kenapa tidak keluar rumah ke masjid, apakah sakit atau keluar rumah safar. Dia berusaha untuk mengetahui keadaannya untuk kita bisa berbuat baik. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau tidak bisa beli obat, kita bantu belikan obat untuk dia. Mutafaqidan halahu atau i'anatuhu fima yahtaju ilaih, atau membantu apa yang menjadi kebutuhannya. I'anatuhu fima yahtaju ilaih, membantu apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau anaknya nangis, dia mau sholat, uminya mau sholat, antum tahu, antum membantu dia musolat, anaknya tidak bisa ditinggal, sudah ini sama Ami, sama Amah, uminya musolat, ya. Kita tahu kondisi keadaan tetangga, bantu kalau dia butuh bantuan. Yang ketiga, waqaful adza anhu. Waqaful adza anhu, menahan dari berbuat kejelekan, melakukan perkara yang jelek, mengganggu, baik dengan suara, ya, tetangga sedang sakit gigi, antum menyetel radio Lingga Mas misalnya dengan salon yang besar karena lagi senang. Ada tetangga merasa terganggu dengan sebab suara tadi. Berbuat baik kepada tetangga. Oh, tetangga lagi sakit. Kecilkan suaranya. Kecilkan suaranya. Anaknya nangis keras. Jangan nangis, jangan keras-keras nangisnya, ya. Tetangga lagi sakit gigi. Kaful adza. Atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan, ya. Jangan sampai menyakiti. Ini namanya berbuat kebajikan kepada tetangga. Barakallahu fikum. Ini diantara kenapa perkara pembahasan bertetangga perkara penting, karena dihubungkan antara iman dan hari akhir dan berbuat baik kepada tetangga. Iman kepada Allah dan hari akhir dihubungkan dengan berbuat baik kepada tetangga. Taib. Sekarang poin yang ketiga, hadis yang berikutnya adalah kenapa pembahasan bertetangga ini hak perkara yang penting untuk kita bahas, karena akan mengetahui hak tetangga. Hak tetangga apa? Tidak boleh diganggu. Apa yang ada pada tetangga, harta, jiwa, ya, kehormatan, tidak boleh diganggu, dirusak. Ya, harus dijaga kehormatannya. Sebagaimana hadis yang akan kita baca, wa anil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Sahabat Miqdad ibn al-Aswad bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya aniz zina, tentang zina. Apa hukum zina? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang berzina. Maksudnya apa hukumnya zina? Qalu. Qalu, para sahabat menjawab. Ya. Apa kira-kira jawabannya, Pak? Kalau antum ditanya oleh saya, apa hukumnya zina? Apa jawabannya panjenengan, Pak? Hah? Haram apa mubah apa halal? Orang yang ngerti agama mengatakan haram, gitu? Maka sahabat menjawab, haramahullah wa rasuluh. Haramahullah wa rasuluh. Zina itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu jawaban para sahabat. Zina itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faqala, bersabda Nabi, la'an yazniya rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Maka Nabi mentakkid menguatkan ilmu yang sudah ada pada sahabat. Sahabat tahu hukumnya haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Faqal, Nabi mentakkid. Mentakkid itu menguatkan perkara yang sudah ada. La an yaznia ar-rajul, seandainya seorang berzina, seandainya seorang berzina dengan 10 wanita. Kalau seandainya seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, aisar ali, masih lebih ringan. Min ayyaznia, dibandingkan dia berzina bimra'ati jarihi, dengan wanita tetangganya sendiri. Dengan wanita tetangganya sendiri. Kalau seandainya ada, bukan Nabi menyuruh, perhatikan sini, seandainya ada, ya, seandainya ada, apa mungkin ada? Ya, namanya perbuatan haram, kadang orang sudah tahu melanggar. Seandainya ada seorang berzina dengan 10 wanita, ya, ini masih lebih ringan dibandingkan berzina dengan 1 wanita tetangganya. Barakallahu fiik. Wasa'alahum 'anis sariqah, dan Nabi bertanya tentang hukum mencuri. Qalu haram. Sahabat menjawab haram. Ya. Nabi mengatakan qalu haram, haramun harramahullah wa rasuluh. Sahabat menjawab mencuri haram, diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Faqal, faqal, Nabi bersabda, la'an yasriqa min ashri ahli abiyat aysaru alaihi min ayyasriqa min baiti jari. Nabi mentakid, seandainya seorang mencuri, mencuri dari 10 rumah, mencuri 10 rumah, diambil barang-barangnya, masih lebih ringan kejelekannya daripada mencuri dari rumah tetangganya, daripada mencuri dari rumah jarihi tetangganya. Barakallahu fikum. Hadis ini, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad pada hadis nomor 76. Di sini menjelaskan tentang hak tetangga. Apa yang harus dijaga dari hak-hak tetangga? Ya, Nabi merinci. Nabi merinci. Di antara hak tetangga adalah dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya. Nah, sehingga menjaga kemuliaan kehormatan tetangga ini perkara yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Apa contohnya merusak kehormatan tetangga? Nabi memberi contoh. Ini contoh saja. Seorang na'udzubillah melakukan perzinaan dengan tetangganya sendiri. Nah, melakukan zina, yang dizinai siapa? Tetangganya sendiri. Nah, perselingkuhan dengan tetangga sendiri, ya, ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair bahwa fihi anna ba'daz zina akbaru itsman min ba'd. Dari sini diambil faedah, kata Imam Adz-Dzahabi, bahwa sebagian perbuatan zina sebagian lebih besar dosanya dibandingkan sebagian. Maksudnya, kalau berzina dengan tetangga dosanya lebih besar dibandingkan berzina dengan selain tetangga. Seperti seorang berzina dalam usia sudah tua renta, Syekhu zanin. Syekhu zanin. Syekh sudah sepuh. Sudah sepuh lah ya, tua renta tapi berzina. Ada anak muda kuat-kuatnya syahwat berzina. Mana yang lebih jelek? Namanya tua-tua keladi, tambah tua tambah menjadi gitu Pak. Makanya jangan merasa aman ya, walaupun tua sing dipun sing nawong nom ya nyetrum ya, jangan merasa aman ya. Betul dia tua tapi istri orang lain, betul dia tua tapi suami orang lain. Harus cemburu. Jangan setua be cemburu. Ndera masalah Pak. Wis tua be cemburu. Wong tanggane tak antar ke pasar be cemburu. Wis tua be kok. Jangan masa aman. Jangan masa aman. Berapa banyak zaman sekarang nenek-nenek dapat anak muda. Ya. Nenek-nenek Pak sudah krepot, sudah peot, sudah keriput. Dapat anak muda, lelaki, si muda beliau. Kenapa Pak? Ya namanya syahwat. Makanya berhati-hati. Jangan merasa aman dari dosa ini. Apalagi punya tetangga. Keluar rumah dengan tetangga harus jaga hijab. Jangan merasa aman. Dibiarkan istrinya jemur pakaian, lengannya apa ini? Tersingkap. Tetangga dari sebelah melihat, menonton istri kita yang biasa rapet, malah bikin penasaran kalau sudah rapet. Jenuh kayak ngapa ditutupi bain. Malah tambah penasaran setan. Betul istri antum jemur, qadarullah, tidak pakai kaos tangan, tersingkap. Tetangga antum penasaran memang, ingin mencari tahu. Oh, ya gitu. Setelah tahu Pak. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Barakallahu fikum. Berzina ini kata Imam Dzahabi, sebagian lebih besar perbuatan zinanya atas sebagian dilihat keadaannya. Berzina dengan tetangga dosanya lebih besar. Berzina saat sudah tua renta dibandingkan masih muda lebih jahat ketika sudah tua renta. Anda sudah punya umur. Nah, ini diantara hak tetangga yang harus dijaga adalah kehormatan daripada berbuat keji. Apa bentuk perbuatan keji? Berzina. Naam. Dijaga kehormatan berupa kehormatan keluarganya. Suatu saat ada anak muda, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Hah? Anak muda Pak, syahwatnya lagi kuat, datang menemui Nabi minta izin, ya Rasul, izinkan saya berbuat zina. Ya, kira-kira sarun apa boten Pak? Sarun apa boten? Matur Nabi, duh Nabi, izinakanlah kalau kepengin zina. Saru ya, tidak beradab. Tapi Nabi orangnya bagus, adabnya baik, tidak marah. Memahami betul kondisi anak muda ini. Didekatkan. Kamu punya ibu? Punya. Bagaimana kalau saudaramu menzinai ibumu sendiri? Tidak ridho saya Rasul. Saya marah ya Rasul. Demikianlah manusia. Mereka tidak ridho kalau ibunya dizinai. Kamu punya saudara perempuan? Sudah punya. Bagaimana kalau saudari perempuan kamu dizinai orang? Kamu ridho? Saya marah ya Rasulullah. Demikianlah manusia. Mereka tidak ridho bibinya ya disinai oleh kamu. Kamu punya bibi atau punya saudara? Demikianlah manusia. Mereka tidak ridho untuk disinai. Maka Nabi Muhammad SAW mendekatkan dirinya, didekatkan dirinya dan dipegang dadanya. Dipegang dadanya. Didoakan. Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah, bersihkan hati orang ini dari dosa ini. Wa ahsin farjahu, jagalah kehormatannya. Ya, didoakan. Tidak boleh tumai. Kalau kita mungkin langsung marah-marah. Bocah bodoh, bocah orang ngerti agama, bocah orang denger isin, bocah. Wah, macam-macam. Nabi tidak, penuh kasih sayang mendidik umat. Dinalarkan, karena anak muda itu lebih mendahulukan syahwat daripada apanya? Akalnya. Walaupun kadang orang tua juga kayak gitu, Pak. Harus marah ya orang mikir maning. Tapi biasanya kalau syahwat, laki-laki ini, anak muda ini lebih kuat dorongannya, tidak berpikir panjang. Maka Nabi penuh adab, dinalarkan, dipahamkan. Intinya apa? Tidak ada seorang pun yang rela saudari perempuannya, bibinya, ibunya dizinai, tidak ada yang ridho. Ya, sebagaimana kamu juga tidak ridho kalau adikmu, ibumu, bibimu dizinai. Yang kedua, didoakan. Didoakan, ya, agar supaya orang tersebut diberi oleh Allah pertolongan. Karena meninggalkan dosa itu berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Kalau Nabi Yusuf tinggal serumah dengan wanita yang bukan istrinya. Qadarullah, Allah berikan pada Nabi Yusuf ketampanan. Sampai wanita-wanita Mesir mengatakan, "Mahada basar in hada illa malak." Ini bukan orang ini. Tampan banget. Ini malaikat ini. Kalau lihat langsung terkesima. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Siapa yang tidak tergoda? Wanita banyak yang tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Imra'atu Aziz menjebak. Pintu-pintu rumah ditutup. Nabi Yusuf dipanggil, masuk ke kamarnya. Hai talab, mendekat ke saya. Apa jawaban Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung diri kepada Allah. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena sebab Allah memberikan burhan, bukti. Allah menolong Nabi Yusuf. Walaupun yang diajak dirinya, perempuan ngajak laki-laki, Pak. Ya? Bayangkan. Saking tampannya enggak kuat perempuan. Ya, saya kan antum yang punya tampan, punya modal tampan ya, ganteng. Itu jangan merasa aman. Kenapa? Kadang wanita itu terkesima dengan ketampanan antum. Contohnya ini. Dipanggil. Ya? Yang kedua, Nabi Yusuf, anak muda yang sedang kuat syahwat. Tetapi karena ditolong oleh Allah, kesempatan betul-betul yang seperti itu menjadi sebab justru ditolong oleh Allah, diselamatkan Nabi Yusuf dari godaan wanita yang tinggal serumahnya. Kan itu tinggal serumah, padahal bukan istrinya. Tapi karena demikianlah godaan wanita kadang yang mengajak, ya, kadang wanita yang mengajak. Sehingga antum jangan merasa aman, ya. Jangan malah apa istilahnya, ambil apa kesempatan dalam kesempatan. Nah, jangan ya akhi, taqillah, takwa kepada Allah. Kalau antum diajak mau mengatakan seperti Nabi Yusuf, taqillah, misal lo ya, masya Allah, antum akan jadi orang yang dilindungi dari terik-terik panas matahari di hari kiamat. Sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Siapa di antaranya? Wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqal inni akhafu. Seorang laki-laki yang diajak wanita yang cantik, wanita yang punya harta dan punya kedudukan. Modal ini, cantik, kaya, nasabnya bagus. Dipanggil, diajak, untuk berbuat zina dengan dia. Maka laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut dengan azabnya Allah. Dosa berzina azabnya berat, saya takut, tidak mau. Nah, ini golongan orang yang ditolong oleh Allah dari godaan syahwat wanita dan dimudahkan di hari kiamat karena dia memiliki ketakwaan. Ikhwati fillah, ini yang pertama yang harus dijaga kehormatan tetangga adalah dijaga kehormatannya. Jangan merusak kehormatan tetangga. Kehormatan tetangga lebih besar dibandingkan selain tetangga, ya. Nah, karena tetangga yang banyak membantu antum, tetangga orang yang paling dekat dengan antum, jangan sampai malah dirusak kehormatan tetangga. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan hak tetangga. Yang kedua adalah hak dalam harta. Hak dalam harta, karena tetangga punya harta, maka harta tetangga wajib untuk dijaga. Ya, sedangkan di sini di dalam syarah Fadlus Somad, lamma kanal jaru mimma yutawaqqa' minhul hifdzu wal i'anah, di mana tetangga orang yang paling berhak untuk dijaga dan dibantu, ya, wa huwa a'raf bi makani al-bait wa mahall asya' ats-tsaminah, tetangga orang yang paling tahu tempat-tempat barang yang berharga, ya, dibandingkan selain tetangga. Fasariqatuhu akbaru dhanba, maka mencuri harta tetangga dosanya lebih besar, min sariqati ghairihi, dibandingkan mencuri harta selain tetangga. Nah, antum punya tetangga, kalau mau keluar kota, ya, di rumah punya ayam, di rumah punya harta yang tidak mungkin dibawa. Ada motor, ada mobil, ada lagi yang di rumah. Kunci dititipkan ke tetangga, ini titip kunci. Percaya betul kepada antum. Kenapa? Karena antum tetangga. Tidak mungkinlah tetangga sendiri mengambil barang saya. Ini orang baik. Antum titipkan kunci tersebut kepada dia. Dia tahu persis di mana naruh mobilnya, di mana naruh kuncinya, di mana naruh motornya. Bahkan kadang masuk ke rumah kita, melihat barang-barang kita, menaruh barang berharganya di mana. Kadang dia tahu. Tahu, dadah. Nah, kita sudah dipercaya oleh tetangga. Tetangga sudah sangat-sangat percaya kepada kita. Kok kemudian kita mencuri? Atau bukan mencuri, nidokaken maling. Ya, antum apa namanya kerja sama-sama mencuri. Kalau kamu nyuri rumah itu aja, bahaya hartanya. Kasih nomor HP-nya, ini kebetulan lagi luar kota, masuk aja. Tapi ingat, masuknya jam sekian sampai sekian. Karena jam sekian dia pulang, perampoknya masuk, ngambil barang-barang tetangga antum. Atau melihat dan tahu dan membiarkan. Ketika terjadi pencurian, barang-barang diambil oleh perampok ini, antum tidak ngambil, antum tidak mengambil satu pun dari harta-harta tersebut. Cuman antum membantu orang berbuat dosa. Berarti antum ikut mendapatkan bagian dari dosa. Hai, jangan sampai seperti ini juga. Oh, saya tidak mencuri. Betul, antum tidak mencuri. Tapi yang menjadi sebab perampok pencuri masuk ke rumahnya adalah karena antum, tetangganya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejahatan sering muncul di tengah masyarakat tetangga yang sudah dipercaya berkhianat. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengetahui iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari, babu haqqul jar, bab hak tetangga. Ini hak tetangga tadi yang pertama apa tadi? Kaful adza min sariqah wa zina wa nahwi. Hak tetangga di sini diserangkan adalah menjaga dari mengganggu tetangga. Menjaga mengganggu tetangga min sariqah wa zina, berupa mencuri dan berzina. Wa bayyana wa bainal ihsan ilaihi. Juga dalam hadis ini terkait dengan hak tetangga adalah berbuat ihsan kepada tetangga. Berbuat ihsan ilaihi. Nah, berbuat baik kepada tetangga. Wa qauluhu fi mahali husni dhan fi dhabi anhu wal i'ana lahu wal wuquf bi janibi hina yaqdi al amr bidzalik. Di mana tetangga akan menaruh prasangka baik kepada tetangganya, ya apa tidak? Tetangga akan menaruh prasangka baik kepada tetangganya sehingga akan meminta tolong kepadanya. Nah, disinilah berbuat ihsan kita. Kepercayaan tetangga kepada kita harus dijaga. Ya, saya titip anak saya mau keluar kota, nanti titip anaknya, tolong nanti kalau ada apa-apa saya ditelepon. Di rumah anak saya tak tinggal, ada anak laki-lakinya yang masih kecil, ada kakak perempuannya, ya, tolong saya titip anak saya. Antum berbuat ihsan karena antum orang sudah dianggap baik keadaannya, dan ini merupakan hak tetangga yang harus dijaga, menjaga apa yang menjadi kepercayaan tetangga kita. Barakallahu fikum. Ini haqqul jar. Selanjutnya, bab yabda'u bil jar. Yabda'u bil jar, berbuat baik mulai dari tetangganya sendiri. Yabda'u bil jar, memulai berbuat baik kepada tetangganya sendiri. Memulai berbuat baik kepada tetangganya sendiri. Dibawakan hadis Mazala Jibril Yusini yang sudah kita baca tadi. Malaikat Jibril terus memberwasiat kepada saya berbuat baik kepada tetangga. Ya. Di sini dimulai berbuat baik kepada tetangga. Memulai berbuat baik itu dimulai dari tetangga. Fal jaru muqaddam ala man siwah bil birri wal ihsan. Tetangga itu didahulukan untuk seorang berbuat baik dibandingkan selainnya. Iya. Tetangga orang yang didahulukan untuk seorang berbuat baik kepadanya dibandingkan selainnya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr, annahu dubihat lahu syatun. Dikisahkan bahwa disembelihkan untuk Nabi seekor kambing. Dubihat lahu syatun, disembelihkan untuk Nabi alaihi salam seekor kambing. Faja'ala yaqulu li hulami. Maka Nabi mulai menyampaikan kepada pelayannya, Ahdaita al-lijarin al-yahudi, apakah kamu memberikan hadiah untuk tetangga kami orang Yahudi? Lihat, Ahdaita al-lijarin al-yahudi. Abdullah, saya ulangi, dari Abdullah bin Amr bahwasanya disembelihkan untuk Abdullah bin Amr, maksud saya. Maka Abdullah bin Amr bertanya kepada budaknya, pelayannya, ahadaita, apakah kamu telah memberikan hadiah lijarina al-Yahudi, untuk tetangga kami seorang Yahudi. Ya, diulang dua kali oleh Abdullah ibn Amr, sahabat. Ahadaita lijarina al-Yahudi, qala sami'tu Rasulullah. Aku pernah mendengar baginda Rasul alaihi salam bersabda, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Saya, kata Abdullah bin Amr, saya dulu pernah mendengar baginda Nabi menyampaikan Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis ini yufiduna, bisa diambil faedah kepada apa yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya al-ihsan ilal jar ghairil muslim wa ghairi abid. Di sini diambil faedah berbuat ihsan kepada tetangga yang bukan muslim. Dia bukan muslim, Yahudi. Selapa bukan harbi. Ya. Karena di sini muslim, selain muslim yang dimaksud yang bukan harbi tentunya. Ini boleh. Dalam rangka apa? Untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Karena tetangga sudah kita bahas, ada tetangga yang muslim, berarti punya hak. Ya, tidak? Berapa haknya? Kalau tetangga muslim berapa haknya? Dua. Hak tetangga dan hak muslim. Kalau tetangganya, tetangga kita muslim dan kerabat, berapa haknya? Tiga. Hak muslim, hak kerabat, hak tetangga. Kalau tetangganya kafir, berapa hak? Satu dok. Apa haknya? Hak tetangga. Kalau dia mati, kita nyolatin dia, Pak. Wong kafir. Enggak usah disolati, orang kafir. Kalau dia, ya, barakallahu fikum, seorang tetangga yang kafir, cuma satu hak. Hak tetangga saja. Apa hak tetangga? Berbuat baik. Itu dok. Berbuat baik. Berbuat baik di sini tidak kemudian antum menghadiahkan acara mereka, hari raya mereka. Mereka Natalan misalnya, aku ngasih hadiah, hadiah selamat. Ya boleh. Ini bukan berbuat ihsan. Karena acara syirik, seorang yang bertauhid harus apa? Mengingkari, membenci kesyirikan dan perbuatan syirik. Kan begitu. Cukup kita jangan mengganggu. Biarkan dia sedang beribadah. Dia sedang beribadah dengan khusyuk, megang apa namanya? Ininya atau gininya. Sedang khusyuk ini jam 2 malam. Atau sedang gedor-gedor pintu, presek presek presek. Hak dia, tetangga sedang ibadah. Biarkan. Ya. Hak tetangga dijaga. Antum menyembelih korban, ya. Menyembelih korban, dia senangnya kakinya. Kasih kakinya. Atau dia suka kepalanya, kasih kepalanya. Masya Allah. Siapa tahu dengan sebab baiknya antum, tetangga ini bagus sekali, ya. Ngerti kelangenan saya. Setiap korban saya selalu diantar kaki dan kepalanya, khusus untuk saya. Betul-betul saya dimuliakan. Lama-lama apa? Tertarik dengan itu. Islam memang indah. Nah, ya apa tidak? Masuk Islam. Masuk Islam dengan sebab dikasih kepala kambing. Berapa sih harga kepala kambing? Murah. Tapi dia masuk Islam. Itulah tetangga. Apalagi tetangganya masih muslim. Disabari saja. Semoga dengan sebab berbuat baik antum, dia ikut ngaji dengan antum. Ya apa tidak? Masya Allah. Berbuat baik kepada tetangga. Tetangganya sakit, antum yang tahu pertama, berusaha menjenguk. Sakit apa? Iya. Sudah berobat belum? Belum. Tidak ada uang. Ayo, tak apa? Tak antar, saya yang bayar. Insya Allah. Masya Allah. Perbuatan antum akan terus mengenal. Terkesan. Sebagaimana Nabi alaihissalam selalu berbuat baik kepada tetangganya Yahudi. Maka tatkala Yahudi ini sakit anaknya, didatangi dan diajak masuk Islam. Aslim. Masuk Islamlah Yahulam. Maka bapaknya yang di samping mengatakan, "Ati Abul Qasim." Wahai anak, taati ajakannya Abu Qasim. Abu Qasim maksudnya Rasul alaihi salatu wasallam. Fa aslama. Anak kecil ini ya mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam dan wafat. Masya Allah. Di sini menunjukkan syahid berbuat baik kepada tangga untuk supaya bisa mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, bukan kita malah terbawa mereka. Mereka yang terbawa kita, ya. Seharusnya seperti itu. Baik. Sehingga ini berbuat baik kepada tetangga. Walaupun Abdullah ibn Amr punya tetangga non muslim, dia berusaha berbuat baik karena itu punya hak. Di apa hak tetangga? Kita berbuat baik. Semoga dengan berbuatnya baik kita akan memberi manfaat fi da'wati ilallah. Maka dikatakan sini wa hadalahu adimul athar, dan ini pengaruhnya besar, wa kabirun nafa', besar manfaatnya, fi da'wati ilallah, untuk mengajak tetangga Yahudi masuk agama Allah. Wa yushtaratu lidzalik, namun dipersyaratkan amnul fitnah, aman dari fitnah. Aman dari fitnah maksudnya apa? Jangan sampai antum malah yang terbawa dengan fitnah tetangga yang Yahudi tadi, ya. Orang Yahudi acara yang berbau kesyirikan, malah antum larut dengan mereka. Tidak boleh. Kita jaga agama kita, kita ajak mereka ke dalam agama ini. Inilah berbuat baik kepada tetangga walaupun Yahudi. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk melaksanakan apa yang menjadi ilmu bermanfaat dan menjadikan tambahan amal soleh yang kita lakukan pada siang hari ini. Mohon maaf bila mana ada salah dan ada kurangnya. Itu semua dari diri kami. Wal afu minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.